Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين Ikhwani Ahlus Sunnati wal Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah sebagai sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, Allah mempertemukan kita semua di tempat yang terbaik di muka bumi bersama saudara-saudara kita yang terbaik di dalam hidup dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai nikmat tentunya yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, bagi seseorang bisa dia berkawan dan berteman dengan orang-orang yang terbaik di dalam hidup. Saya bertemu di tempat yang mulia ini dengan orang-orang yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, "Wallazina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal saleh, merekalah terbaik manusia, kata Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beriman telah Allah anugerahkan kita untuk membenahi keimanan kita kepada Allah. Allah titipkan kepada kita hidayah. Allah titipkan kepada kita nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu dengan nikmat ini, kita bisa meluruskan, kita bisa membenarkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Kedua, dalam pengabdian kita dalam bentuk amal saleh juga telah mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla untuk mewujudkan amal saleh ini sebagaimana teladan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas untuk menjadi terbaik manusia. Barakallahu fikum. Namun tentu terbaik manusia ini tidak lepas dari petunjuk Allah Azza wa Jalla, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita jaga, hidayah ini yang harus kita pertahankan, yang harus kita lindungi. Maka perlindungan kita terhadap hidayah dan taufik ini dengan mengilmui apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu membuktikan semua pengajaran itu melalui amal-amal soleh. Karena di saat Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan akan kengerian dan dahsyatnya fitnah hidup ini, tidak ada bimbingan beliau untuk kita lakukan segera, untuk kita bisa lepas dan selamat dari ujian yang menakutkan itu, kecuali harus berlomba, badiru bil a'malis salihah. Harus bersegera untuk melakukan amal saleh. Ingat, amal itu baru dikatakan saleh apabila dibangun di atas dua pondasi besar di dalam hidup. Amal hidup yang akan bisa melindungi, menjaga, memelihara kita dari ujian-ujian besar di atas dunia ini. Di saat amal itu benar-benar kita bangun, kita dirikan, kita dasari di atas keikhlasan yang tinggi dan tidak keluar dari koridor syariat. Maka ini adalah salah satu pemberitahuan di dalam hidup jalan keselamatan. Maka sungguh saya telah bertemu dengan orang-orang yang terbaik. Manusia ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Yang kedua, tentunya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kita, ziarah kita, bertatap mukanya kita antara sesama kita, semoga Allah Azza wa Jalla mencatatnya dalam timbangan amal soleh kita di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Azza wa Jalla zat yang maha hakim, yang maha bijaksana, yang maha rahim, yang maha penyayang, telah menitipkan kepada kehidupan manusia ini rawabit, ikatan-ikatan hidup. Melalui ikatan hidup ini, Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia ini berkebutuhan kepada orang lain. Sekaligus ikatan hidup yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia ingin memberitahukan kepada masing-masing mereka bahwa engkau wahai manusia diciptakan memang dalam kondisi dhaif, dalam kondisi yang lemah, butuh bantuan saudara engkau. Wahai manusia, engkau diciptakan dalam kondisi masakin, fuqara, butuh bantuan saudara engkau. Wahai manusia, engkau ini tercipta dengan sifat-sifat yang berbahaya di dalam hidup. sehingga engkau butuh saudara engkau untuk kemudian membantu agar engkau bisa keluar dan bebas dari sifat-sifat yang berbahaya tersebut. Allah Azza wa Jalla titipkan dalam kehidupan manusia ini ikatan-ikatan itu agar manusia ini bisa mewujudkan semua kemaslahatan dunianya dan bahkan untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkait dengan akhiratnya. Di saat manusia itu sakit, tidak mampu berbuat apa-apa, Allah Azza wa Jalla mengikat kebutuhan manusia yang sedang sakit ini dengan saudaranya yang sehat. Sehingga saudaranya yang sehat ini membantu dia untuk membawanya ke tempat dokter atau rumah sakit. Ini salah satu contoh bagaimana Allah Azza wa Jalla mengikat kebutuhan manusia ini antara sesama untuk kemaslahatan hidup dunianya. Bisa dia memiliki kebutuhan sementara tidak ada modal untuk mewujudkan kebutuhan ini, dia utarakan kepada saudaranya, butuh pinjaman, butuh uluran tangan. Saudaranya barakallahu fikum memberikannya bantuan atau memberikan utang kepadanya atau mungkin menghadiahkan kepadanya dengan cuma-cuma. Itulah ikatan hidup barakallahu fikum. Begitu seterusnya. Sungguh maha bijaksana Allah Azza wa Jalla dan maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ikatan kebutuhan hidup ini tidak hanya terkait dengan urusan dunia. Dengan ikatan ini bisa mendapatkan maslahat hidup. Tetapi terkadang sampai kepada ikatan hidup akhirat yang menjurus kemaslahatan untuk akhirat. Di saat engkau loyo lesu futur untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, malas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, hadal akh, saudara engkau yang di samping rumah atau mungkin saudara engkau sekampung berupaya untuk mendongkrak, menghidupkan kembali semangat dengan berkunjung, dengan memberikan nasihat, dengan memberikan arahan-arahan. Barakallahu fikum, menggandeng tangan kita untuk kemudian menghidupkan kembali semangat yang sudah pudar. Barakallahu fikum, itulah ikatan hidup. Di saat engkau akan berada, sedang berada di jurang kebinasaan, jurang kehancuran, saudara engkau tidak segan-segan untuk mengambil tangan engkau, tidak segan-segan untuk menyelamatkan engkau, walaupun mungkin dia harus berjuang, walaupun mungkin ada konsekuensi besar yang dia dapatkan dalam upaya menyelamatkan engkau di jurang, tetapi dia berupaya, berusaha datang dengan penuh ketulusan dan keikhlasan mengambil tangan engkau. Itulah ikatan hidup yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala engkau terkubang dalam kesalahan, di dalam dosa dan kemaksiatan, terjatuh di dalam perkara-perkara besar, dia datang sebagai saudara engkau. dia datang mengunjungi untuk kemudian melemparkan kepadamu tali keselamatan. Dia nasihatkan engkau, dia bimbing engkau, dia arahkan engkau untuk kemudian bisa terbebas dari belenggu setan ini. Itulah ikatan yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemaslahatan hidup di akhirat. Namun betapa gampang dan mudahnya ikatan ini hidup ikatan ini hancur dan lebur. Di saat kemudian kita jadikan saudara kita ini saingan di dalam hidup. Di saat kita menjadikan saudara kita ini saingan di dalam hidup, mulai ikatan itu copot sedikit demi sedikit. Baik saingan dalam urusan dunia atau menganggapnya saingan dalam urusan akhirat, akan lepas ikatan ini satu helai. Kalau ternyata saingan ini berdampak kepada yang lebih besar lagi, karena tidak mampu untuk menghadapi setan yang terus berupaya untuk menghembuskan hal-hal yang menghancurkan persaudaraan dan ikatan yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mampu untuk menghadapinya, saingan ini akan naik peringkatnya menjadi barakallahu fikum hasad menghasadi. Hasad lepas lagi lebih besar dari ikatan itu barakallahu fikum, ikatan persaudaraan itu lepas lagi. Atau mungkin barakallahu fikum, kalau sudah hasad, mulai sudah adanya upaya untuk menjatuhkan saudaranya, untuk merendahkan saudaranya, untuk mengintai saudaranya, mencatat apa yang itu menjadi kesalahannya, aibnya, kekurangannya, dan seterusnya. Tambah hancur lagi. Ikatan yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Hancur lagi. Putus. Kemauan dan keinginan untuk menjatuhkan saudara tidak cukup, kecuali harus mengirim jasus, melakukan tajasus, mengirim orang-orang yang akan mengintai saudaranya ini, dicari kesalahannya, dicari keteledorannya, dicari, dicatat ucapannya, direkam, dan berbagai cara untuk mewujudkan upaya tajassus ini. Hancur lagi barakallahu fikum. Setelah mendapatkan rangkuman dari kekurangan saudaranya dalam hal apapun saja, akan dijadikan bahan untuk kemudian mencelanya, untuk kemudian menjatuhkannya, merendahkannya, menghinakannya. Tambah hancur lagi barakallahu fikum ikatan tersebut. Tidak cukup sampai di sini. Akan berupaya untuk melakukan makar, berbagai macam tipu daya, agar bisa terwujud apa yang dia maukan dan dia inginkan. Sangat mengerikan. Di saat nikmat ikatan ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka oleh karena itu barakallahu fikum, pertemuan dalam satu ikatan yang penuh ketulusan dan kejujuran, benar-benar akan melahirkan kemaslahatan hidup di dunia kita, untuk dunia kita, dan kemaslahatan hidup untuk akhirat kita. Bahkan lebih dari itu. Untuk menerapkan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ini akan bisa terorganisir pelaksanaannya dan bisa terwujud di saat kita menjaga ikatan ini. Barakallahu fikum. Di saat kita melindungi apa yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, ikatan hidup bersama saudara kita sendiri. Kapan saja rusak dan hancur. Kapan saja rusak dan hancur, barakallahu fikum, in qata'at rawabithuhum, akan berguguran ikatan-ikatan itu. Lepas, copot, putus. Ikhtalla nizamuhum, aturan-aturan hidup, kebersamaan yang sangat indah, sudah semuanya ternodai. Ikhtalla nizamuhum. Sampai kemudian terakhir akibatnya, kullu wahidin yas'a, setiap orang kemudian berupaya untuk merealisasikan, mewujudkan syahwat nafsihi. Bagaimana kemauan, keinginan syahwatnya bisa terwujud, bisa terlaksana. Wa in addad darar, walaupun akan berakibat darar yang bersifat umum. Tidak peduli. Yang penting bisa terwujud. Ini di saat rawabit, ikatan-ikatan itu lepas. Satu tali, satu helai, muncul lagi, muncul lagi. Kehidupan rumah tangga yang menjadi saksi di dalam hidup. Di saat seorang istri selalu terbawa oleh su' dalam kecemburuan, dalam cemburu dia terhadap suaminya, misalkan, padahal itu adalah bentuk sifat yang mulia sesungguhnya, kecemburuan artinya sempurna sebagai wanita. Tapi ketika keluar jalur, lalu dinampakkan kecemburuan ini di permukaan, akan berakibat terhadap ikatan hidup suami istri ini. Bagaimana lagi kalau kemudian dibarengi dengan suudzan, kalau kemudian dikirim anaknya sebagai jasus, melihat di mana, apa yang diperbuat abimu, dari mana keluarnya, ayo. Hancur lebur, barakallahu fikum, kehidupan ikatan hidup berumah tangga tersebut. Oleh karena itu, ini adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi. Di saat kita diikat oleh Allah Azza wa Jalla hidup dengan saudara, ini harus dijaga. Karena kenyataan hidup yang berbicara, kita tidak pernah kuat kecuali dengan saudara kita. Kita tidak pernah akan menjadi orang kuat kecuali dengan saudara kita, barakallahu fikum. Kalau dia kita jadikan saingan, lemah. Kalau dia kita suudzankan, lemah. Kalau dia kita hasadi, hancur. Apalagi kalau sampai kita punya niatan untuk menjatuhkannya, merendahkannya, menghinakannya, hancur lebur, barakallahu. Anda akan menjadi orang yang kuat dan menjadi sasaran empuk setan musuh engkau, barakallahu. Anda sudah tidak punya kekuatan. kemaslahatan dunia hancur. Kepada siapa Anda akan mengutarakan hajat? Kepada siapa Anda akan mengutarakan hajat dengan lisan atau dengan kehidupan? Barakallahu fikum. Kepada saudara. Kemaslahatan dunia itu hancur di saat kita hancurkan nikmat persaudaraan ini. Akhirat lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Bagaimana? Dia akan datang menitipkan pesan emas buat engkau. Di saat engkau salah dan keliru. Sementara engkau berjiwa singa di dalam hidup. Sementara engkau berjiwa kasar. Sementara engkau tidak mau menerima nasihat. Sementara engkau sedang dikuasai oleh al-ghadab. Yaitu marah. Tidak. Saudaramu itu akan bisa ringan tangan, ringan jiwa untuk datang memberikan nasihat dan wejangan kepada engkau. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla sebutkan hal ini di dalam firman-Nya agar kita benar-benar menyadari bahwa ternyata nikmat ukhuwah itu benar-benar titipan dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita jaga sebagaimana kita menjaga nikmat-nikmat yang lain. Allah Azza wa Jalla yaqul wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah Azza wa Jalla di saat kalian itu ada bermusuh-musuhan. Apa yang akan terjadi? Di saat peperangan itu terlaksana. Di saat peperangan itu terjadi, hancur kehidupan. Dunia dan akhirat, barakallahu fikum. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wadhkuru, ingatlah. Di saat kalian bermusuh-musuhan ini. Kaif nikmat Allah. Apa nikmat Allah Azza wa Jalla. Untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Yang saling bunuh-membunuh. Yang saling jarah-menjarah. Yang saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Apa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan fa'allafa baina qulubikum. Allah jadikan hati-hati kalian ini semuanya menjadi hati yang jina ketemu. Barakallahu fikum. Fa'allafa baina qulubikum. Allah menjinakkan di antara hati-hati kalian. Tidak lagi menganggapnya sebagai musuh. Tidak lagi menganggapnya sebagai saingan. Tidak lagi menganggapnya sebagai orang yang akan su'udzon maksudnya menjatuhkan dia. Semuanya dijadikan dalam satu hati yang bertaklif. Diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat kata Allah Azza wa Jalla. Untuk menyelamatkan kehidupan dunia, kerusakan dunia, mara bahaya akhirat, Allah titipkan buat kalian ini, yaitu hati yang bertemu. Kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Lalu kalian menjadi orang yang ikhwan, bersaudara, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla ta'liful qulub. Alhamdulillah. Kita telah dititipkan modal ke arah demikian. Mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Sudah dititipkan olehnya. Taufik hidayah. Untuk berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dengan nikmat ini kita mencoba berbenah di dalam hidup. Kita benahi lahiriah kita sebagaimana kita sama-sama membenahi batiniah kita. Semua yang terkait dengan hidup kita coba jadikan barometernya adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Pertemuan lahiriah ini benar-benar menunjukkan pertemuan yang ada di dalam batin. Kita sudah mendapatkannya. Titipan ini dari Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita jaga. Tinggal kita melindungi. Dan ini wajib untuk kita lakukan. Wajib kita berupaya untuk melindungi nikmat ini. Barakallahu fikum. Harus. Seketat bagaimana para sahabat Nabi di masa yang silam melindungi nikmat yang besar ini, rahimani wa rahimakumullah. Catatan yang sangat penting bahwa pertemuan hati ini benar-benar Allah yang menginginkannya. Ingat, catat baik-baik. Bahwa yang mentakliful qulub, tidak ada sesuatu kekuatan pun yang mampu melakukannya di luar kekuatan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jalla yaqul, wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum. Walakin Allah allafa baina qulubih. Dialah Allah yang telah menjinakkan hati-hati mereka. Wahai Rasul Allah. Wahai Rasul Allah. Wahai Rasul Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah engkau mengeluarkan isi bumi ini semuanya. Emas, perak, tembaga, permata, berlian. Semuanya anda keluarkan. Untuk kemudian menjinakkan hati-hati mereka. Menyatukan hati mereka. Anda keluarkan isi dunia semuanya. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ma allafta baina qulubihim. Anda tidak pernah mampu untuk kemudian menyatukan hati-hati mereka. Anda tidak punya kemampuan. Ma allafta baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Berarti ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, berarti segala upaya pelaksanaan nasihat yang dilakukan, maka tidak akan merusak nikmat ukhuwah. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dikerjakan dan dilakukan oleh saudara engkau terhadap dirimu, jangan berdampak terhadap al-ukhuwah. Jangan sampai. Lekan setan sangat getol. Nasihat dianggap, oh itu menghinakan engkau, merendahkan engkau. Engkau adalah alim besar, engkau adalah ustadz besar. Masa sih? Hah, mulai setan. Padahal nasihat. Jadi dijadikan nasihat ini oleh setan untuk meruntuhkan persaudaraan tadi, barakallahu fikum. Semestinya salah. Syariat untuk memberikan nasihat, jelas nasnya. Ukhuwah, jelas nasnya. Sehingga kalau ada orang yang menjadikan nas terkait dengan tanasuh, amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi perusak terhadap ukhuwah, menjadi perusak terhadap ukhuwah, ayo lakukan evaluasi terhadap dirimu sendiri. lakukan kembali. Jangan-jangan Anda tidak mau dinasihatkan. Engkau tidak mau diingatkan, diperbaiki. Inilah dia yang menghancurkan al-ukhuwah barakallahu fikum. Di saat engkau tidak mau diingatkan, di saat engkau tidak mau kembali dari jalan kesalahan dan kekeliruan, inilah yang menghancurkan al-ukhuwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya nasihat itu datang, membimbing, menegur kita, lalu kita terima, maka tetap akan terjaga al-ukhuwah. Lebih parah lagi, lebih jelek lagi pekerjaan setan, orang yang menasehatkan ini dituding, dituduh, dianggap, dibayangkan sebagai perusak ukhuwah. Na'udzubillahi min dzalik. Dasarnya dia yang tidak mau untuk diingatkan, yang tidak mau untuk dinasehati, tidak menerima nasihat. Karena watak tidak menerima nasihat ini berupaya untuk kemudian menjadikannya ini benar, dirinya benar. Mutar. Berkamuflase. Melakukan makar tipu daya. Agar yang memberikan nasihat inilah yang merusak persaudaraan. Setan. Setan yang berbuat di dalam hidup. Maka kita tidak boleh memberikan dukungan kepada siapapun yang menodai persaudaraan di dalam hidup. Kita harus barakallahu fikum menjaga dan melindunginya dengan ketat. Nikmat bersaudara rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pertama kali yang harus kita lakukan di dalam hidup adalah evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Jangan sampai ada tersembunyi niatan-niatan, muatan-muatan yang jelek di dalam hidup ini. Jangan ada. Karena Allah telah mempersatukan kita, mempertemukan hati kita ini di atas manhaj yang lurus, di atas akidah yang suci, di atas ketaatan yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sekali-kali masuk kemauan dan keinginan kita pribadi di dalamnya. Jangan. Tidak sanggup kita. Makanya kan, di saat ada kemauan-kemauan yang jelek dan buruk, Allah turunkan ujian segera untuk memisahkan antara yang jelek dan yang buruk tersebut. Allah turunkan ujian untuk memisahkan antara orang yang benar-benar tulus dan ikhlas, jujur di dalam menjalankan amanat dan nikmat ukhuwah ini. Dipisahkan dengan ujian dan cobaan yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini yang harus pertama kali kita lakukan. Yaitu, kita harus melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Tidak menutup kemungkinan, kita punya kepentingan sendiri, kita bungkus atas nama dakwah, kita perindah ini itu, hati-hati. Tidak berumur panjang dan tidak akan lama. Karena Anda berhadapan bukan dengan manusia yang mungkin lemah, mungkin tidak peduli atau tidak terjangkau pikirannya ke arah demikian. Tetapi engkau berhadapan dengan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala, pemilik hidayah ini, pemilik taufik ini, barakallahu fikum. Sehingga di saat berupaya untuk membungkusnya, apa yang tertanam di dalam jiwa dari keinginan-keinginan jelek, keinginan-keinginan buruk, Allah Azza wa Jalla ingin menyelamatkan orang-orang yang tulus dan ikhlas ini dengan Allah ungkap ke permukaan. Allah perlihatkan di hadapan semua orang yang menginginkan kebaikan di dalam hidup, yang tulus dan jujur, barakallahu fikum, agar Allah menyelamatkan mereka-mereka ini. Allah munculkan di permukaan, kaget. Kan begitu kita ini. Karena polos, tidak ada kemauan kecuali ingin kebaikan di dalam hidup. Melalui dakwatus sunnah, tiba-tiba terkejutkan oleh peristiwa yang belum pernah dibayangkan, belum pernah kemudian terlihat, belum pernah dia barakallahu fikum menjumpai dan menemukan. Yang dia jumpai adalah baik, baik, baik, baik. Ya, itulah pengetahuan kita. Barakallahu fikum. Namun Allahu Azza wa Jalla segala-galanya. Oleh karena itu kejujuran kita, ketulusan dan keikhlasan ini harus dijaga, barakallahu fikum. Di saat mendapatkan nikmat dari Allahu Azza wa Jalla, berpegang teguh dengan sunnahnya. Karena ketahuilah, masa depan hidup di dunia dan di akhirat untuk orang-orang yang tulus dan ikhlas ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Di saat kita menemukan satu hal yang mengejutkan kita di dalam hidup, misalkan Allah munculkan ke permukaan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, ingat. Ingat dan ingat. Ini terjadi. Terjadinya tidak tiba-tiba. Ini adalah melalui proses yang panjang. Panjang. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan di belakang, apa yang kemudian tersimpan di dalam dadanya, kita tidak pernah tahu. Natijahnya, ini dia. Oh iya, sudah. Kita berdoa dan berlindung, semoga Allah menyelamatkan kita, barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan seseorang di dalam sebuah ujian besar, dia selamat. Ini natijah, ini nilai. Karena apa yang engkau lakukan sebelumnya, jujur, ikhlas, diperhatikan. Tidak mau kecuali yang baik dalam hidup. Tidak menginginkan kecuali yang benar di dalam hidup. Terus sampai kemudian ketika ujian besar sudah menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan ini, menjatuhkan itu, dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah natijah di dalam hidup. Sebuah nilai yang dipetik dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang kita lakukan sebelum ujian ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu melakukan evaluasi ke dalam, kita jaga, barakallahu fikum, diri kita dengan semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla, kemudian semangat untuk mengamalkannya, barakallahu fikum. Ini adalah evaluasi yang tertinggi di dalam hidup. Kontrolan yang tertinggi di dalam hidup. Di saat kita memupuk diri ini untuk selalu semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla, dan semangat untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran. Ini kontrol yang sangat tinggi di dalam hidup, barakallahu fikum. Karena tidak ada yang akan meluruskan amalan-amalan batin kita, lalu meluruskan pikiran, lalu meluruskan organ tubuh kita, kecuali nikmat ilmu dan nikmat beramal di atas ilmu. Banyak hal sesungguhnya di luar kontrol ke dalam ini. Amalan yang dititipkan oleh syariat, jangan lakukan. Karena ini akan menyebabkan hancurnya tali persaudaraan. Banyak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga apa yang saya gambarkan bisa kita ya fahami atau cerna betapa indahnya nikmat ikatan hidup yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita yang menjadi penyebab hancurnya ikatan itu, kita akan bertanggung jawab di dunia dan akan bertanggung jawab kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Betapa menakutkan barakallahu fikum kalau di dunia kita sudah tidak mampu mempertanggungjawabkan karena kejelekan pada diri kita. Bagaimana lagi akan berhadapan dengan tanggung jawab yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.